Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qudwah dan uswah kita adalah orang yang paling zuhud, dan para istrinya pun adalah wanita yang paling zuhud di antara wanita di hamparan bumi ini. Sedangkan kehidupan mereka juga kehidupan yang paling bahagia. Demikian juga para sahabat dan istri-istrinya. Dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku kepada amal yang apabila saya laksanakan, Allah dan semua orang mencintai saya." Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah mencintaimu. Dan zuhudlah terhadap harta yang ada pada orang lain, niscaya mereka mencintaimu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kulihat harta dunia di tangan seseorang, lahirlah gunda semakin ia berlipat bilangan. Hinalah siapa yang memandang dengan keagungan, akulah siapa yang menata dengan keindahan. Apabila kau telah merasa cukup, palingkan pandangan, ambillah ia sebatas apa yang engkau perlukan. Kulihat harta dunia di tangan seseorang, lahirlah gunda semakin ia berlipat bilangan. Hinalah siapa yang memandang dengan keagungan, agunglah siapa yang menata dengan kehinaan. Hakikat kekayaan, kaya akan jiwa, meski tak berbaju, tak beralas kaki, tidaklah puas meski lebih sederhana. Bila menerima sedikit merasa tercukupi. Kulihat harta dunia di tangan seseorang, lahirlah gunda semakin ia berlipat bilangan. Hinalah siapa yang memandang dengan keagungan, agunglah siapa yang menatap dengan keindahan. Apabila kau telah merasa cukup, palingkan pandangan, ambillah ia sebatas apa yang engkau perlukan. Kulihat harta dunia di tangan seseorang, lahirlah gunda semakin ia berlipat bilangan. Hinalah siapa yang memandang dengan keagungan, agunglah siapa yang meratap dengan kehinaan. Hakikat kekayaan, kaya akan jiwa, meski tak berbaju, tak beralas kaki, tidaklah puas meski lebih sederhana. Bila menerima sedikit merasa tercukupi. Kulihat harta dunia di tangan seseorang, lahirlah gunda semakin ia berlipat bilangan. Hinalah siapa yang memandang dengan keagungan, akulah siapa yang menatap dengan kehinaan. Kulihat harta dunia di tangan seseorang, lahirlah gunda semakin ia berlipat bilangan. Hinalah siapa yang memandang dengan keagungan, akulah siapa yang menatap dengan kehinaan. Kulihat harta dunia di tangan seseorang, lahirlah gunda semakin ia berlipat bilangan. Hinalah siapa yang memandang dengan keagungan, akulah siapa yang menatap dengan kehinaan. Akulah siapa yang menatap dengan kehinaan. Akulah siapa yang menatap dengan kehinaan.